بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فنستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخوانا في الله رحيمان ورحيمكم الله الحمد لله kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan satu kegiatan ibadah, bahkan ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang akan bisa menunjang istiqomahan dan ibadah yang akan bisa menambah ketakwaan kepada seseorang dan ibadah yang dengannya akan bisa diharapkan terwujud apa yang diwasiatkan di dalam ayat yang telah kita baca, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah perintah bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan, lalu wasiat berikutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati melainkan kalian adalah orang-orang muslim. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, maknanya ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما نقلكن تفسيرا سلف, حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم. Jaga dan pelihara diri-diri kalian di atas Islam di saat masa sehatnya kalian dan masa selamatnya kalian. Litamutu alaihi, agar kemudian kalian ketika bertemu dengan maut berada di atas Islam. Hafidhu alal Islam, jaga diri terus berada di atas Islam. Fi hali sihatikum wa salamatikum, di saat sehat, di saat selamat. Litamutu alaihi, agar kalian ketika mati di atas Islam. Annahum man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, karena sesungguhnya siapa yang hidup di atas satu perkara dia akan mati di atasnya. وَمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ بُعِثَ عَلَيْهِ, dan siapa yang mati di atas perkara itu dia akan dibangkitkan di atas perkara tersebut. Ayyadan billahi min khilafi dzalik. Berlindung kepada Allah dari keadaan yang sebaliknya. Berlindung kepada Allah dari keadaan yang berkebalikan dengan itu. Menjaga Islam ketika sehat, menjaga di atas Islam ketika selamat. Agar kemudian ketika sakit, ketika meninggal dunia di atas Islam. Karena siapa yang hidupnya di atas satu aktivitas tertentu, dia akan mati di sana. Dan siapa yang mati di sana, dia akan dibangkitkan di atas perkara tersebut. Dan berlindung kepada Allah dari keadaan yang sebaliknya. Tidak ada upaya yang bisa menghantarkan seorang itu untuk terjaga di atas Islam. Di masa-masa sehat khususnya. Dan di masa-masa masih selamat. Selamat dari berbagai sisi. Selamat jasmaninya sehingga masih bisa beraktivitas. Selamat hatinya masih istiqomah sehingga masih punya cahaya yang mendorong dia untuk mencari sebab-sebab untuk terjaga di atas Islam. Sebelum sakit hatinya, sebelum terkena fitnah, sebelum tertimpa berbagai macam penyakit yang akan merusaknya dan akan menjadikan berat dirinya mendalami agama Allah, mempelajari agama Allah, mencari sebab-sebab untuk istiqamah, mencari sebab-sebab untuk bisa terjaga di atas Islam. Berbagai macam fitnah terus menimpa. Fitnatud dunia, fitnatus syubhat, fitnat dunia, fitnatus syahwat, fitnatus syubhat. Sulit seorang bertahan untuk bisa istiqomah di atas Islam untuk menyongsong hari kematian yang terus menghampiri, agar kemudian tetap di atas Islam kalau bukan dengan jalan talabul ilmi, kalau bukan dengan jalan menuntut ilmu, kalau bukan dengan jalan terus mendengarkan wasiat-wasiat ayat, wasiat-wasiat hadis, dan wasiat-wasiat ulama, yang ini semua akan bisa menggerakkan iman semakin meningkat dan akan mendorong takwa semakin membaik dan akan menjadi sebab datangnya kematian di atas husnul khatimah. Khanafila rahimani rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa asar beberapa hadis. Kita akan ambil beberapa faedah tambahan. Di antara hadis yang kita baca adalah hadis yang datang dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Uqimatis salah wa rajulun yunaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman zala yunajihi hatta nama ashabuhu summa qama fa shalla alaihi salatu wassalam. Telah ditegakkan iqamah untuk salat, dan ada lelaki yang dia berhajat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan terus senantiasa dia menyampaikan hajatnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam sampai para sahabat Rasul tertidur. Kemudian setelah tertunaikan hajat lelaki tersebut, maka bangkitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat. Beberapa faedah yang bisa diambil Fahada yadul ala sakhawati nafsi Nabi alaihi salatu wasallam karami wa judih. Ini menunjukkan tentang sakhawah, tentang jiwa pemurah Nabi alaihi salatu wasallam, kedermawanannya. Kemudian juga faedah fiqih yang bisa diambil, bolehnya menunda didirikannya salat meskipun sudah ditegakkan iqamah ketika ada hajat yang memang tidak bisa ditunda dan tidak sampai menjadikan keluar waktu dari salat yang akan ditegakkan. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana pendampingan Anas radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mengetahui bahwa beliau telah berkhidmat kurang lebih antara 9 sampai 10 tahun kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan semuanya berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang terjadi yang menunjukkan tentang kurangnya khidmat sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sekaligus menunjukkan tentang betapa pribadi Rasulullah SAW seorang yang mudah untuk dilayani, sehingga tidak pernah ada teguran dengan kalimat-kalimat hardikan kepada sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lainnya, apa yang disifatkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu di antara sifat Nabi alaihi salatu wasallam, ma su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam diminta sesuatu lalu mengatakan tidak. Maknanya, ketika diminta dari beliau perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, maka beliau berusaha untuk menunaikan. Selalu akan memberi. Terkecuali apabila kondisinya memang tidak mampu. Ketika kondisinya memang tidak mampu, maka di sana memberikan uzur, menyampaikan uzur sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki. Sehingga makna dari lam yakul la itu man'an lil ata, itu tidak pernah menolak untuk memberi. Nah, akan tetapi ketika kondisinya memang tidak mampu, maka beliau tidak dengan kalimat menolak, tapi menyampaikan uzur. Sebagaimana yang pernah kita baca ketika Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu ada salah seorang yang ingin ikut bersama Rasulullah SAW dalam perbekalannya, dikarenakan perbekalannya habis, maka Rasulullah SAW mengarahkan untuk menuju kepada seseorang dan belum menyampaikan uzur. karena perbekalannya terbatas dan tidak mencukupi. Hingga kemudian orang tersebut pun datang kepada orang yang dimaksud dan ternyata terpenuhi. Lalu datang memberitakan kepada Nabi alaihissalam dan mengatakan, "Man dala ala khairin falahum mislu ajri fa'alih." Nah. Kemudian yang berikutnya juga telah kita baca tentang keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga keutamaan Asma radhiyallahu taala anha. Di mana kedua-duanya adalah sosok yang dikenal dermawan. Ya rahmakallah. Sosok yang dikenal kedermawanannya. Sampai dikatakan tidak ada dari dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Asma radhiyallahu taala anha, meskipun model kedermawanannya berbeda. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyimpan, mengumpulkan apa yang diperoleh ketika telah terkumpul lalu dibagikan. Adapun Asma radhiyallahu taala anha, ketika beliau mendapati sesuatu tidak disimpan untuk besok, tapi segera ditunaikan, dibelanjakan, diberikan di jalan Allah subhanahu wa taala, di jalan kebaikan, di jalan kebajikan. Ini semua tentang sakhawah, tentang al-karamah, ya, tentang al-jud. Dan dikatakan laisal jud bil mawjud, bukanlah dermawan itu oleh faktor karena banyak yang dimiliki, walakin al-jud bil karam, tapi dermawan itu memang sifat pemurah. Karena terkadang seseorang memiliki tapi tidak mampu untuk menjadi seorang yang dermawan. Dan seorang terkadang terbatas apa yang dimiliki tapi bisa menjadi orang yang pemurah. Dan sifat-sifat mulia seperti ini biasanya saling menghiasi. Seorang yang dermawan, yang pemurah, biasanya pemberani dan mudah memaafkan. Seorang yang punya jiwa bakhil biasanya penakut dan sulit berurusan dengannya dan sulit pula memaafkan. Kita baca pada bab yang berikutnya, bab asyuhu. Bab asyuhu. Disebutkan di sini sanadnya. Kita baca dari Anil Qaqa' ibn al-Lajlaj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yastami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abadan wa la yastami'u as-suhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Tidak akan terkumpul debu, ya, debu-debu di jalan Allah dan uapnya jahannam, asapnya jahannam, fi jawfi abdin abadan, pada rongga. Di dalam riwayat yang lain disebutkan fi man khirai muslimin, di kedua lubang hidung seorang muslim selama-lamanya. Tidak akan terkumpul antara debu-debu di jalan Allah yang pernah dihirup oleh seorang yang berjuang di jalan Allah dengan uapnya jahannam, asapnya jahannam. Ini orang yang dia pernah terhirup olehnya debu perjuangan di jalan Allah, dia tidak akan menghirup uap asapnya jahannam. Wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Dan tidak pula akan terkumpul sifat asyuhhu. Sifat syuhhu itu asyaddul bukhli, bakhil sekali. Wa huwa ablaghu fil man'i min al bukhli, lebih daripada sekedar bakhil. Ya. Apa namanya? Di atasnya bakhil. Yang sinonimnya kikir, pelit, bakhil, apa lagi? Hah? Apa bahasa Banjar? Kengken, engken, ya, engken, medit, ya, bahasa Jawa. Wah, bahasa Batak. Kolot. Kolot. Ya sudah. Bahasa Batak, Sumbang, Sumbang. Kita ini bahasa Nusantara. Wah, ini ketinggalan ini. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda Bapak deh. Ya, itu terangnya. Jadi lebih daripada bakhil. Dikatakan juga asyuhu al-bukhlu ma'al hirsi, sudah bakhil juga tamak. Nah, sudah bakhil plus tambah tamak. Juga dikatakan kalau bakhil itu kaitannya dengan harta, pelit tapi terhadap harta. Tapi kalau as-suhu, ya harta juga, juga untuk berbuat baik juga susah. Walaupun bukan harta. Mungkin ngasih senyum sama orang itu juga eman-eman, sayang. Mungkin mengarahkan orang ke perkara yang baik juga sayang. Ya, seakan-akan merugikan dirinya kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan melalui dirinya. Nah, itu asyuhu. Nah, dikatakan di sini tidak akan terkumpul debu di jalan Allah dengan asapnya jahannam. Kita baca penjelasan Syekh Zaid bin Hadi Al-Mankhali rahimahullah taala. وفي هذا الحديث بيان لحقيقتين من الحقائق الشرعية. Dalam hadis ini terdapat penjelasan untuk dua hakikat dari hakikat-hakikat syar'iyyah. Ihdahuma, yang salah satunya, tashtaqu nufusis salihin ila tahalli biha. Wasaniya, tujilu qulubuhum min su'i aqibatiha. Satu di antara keduanya akan menyebabkan jiwa-jiwa orang-orang saleh itu menginginkan untuk berhias dengannya. Yang kedua, hati-hati mereka akan bergejolak disebabkan buruknya akibatnya. Naam. Al-haqiqatul ula, yang pertama, bayanan Nabiyyu alaihi salatu wasalam annahu la yajtami'u gubarun fi sabilillah li'i'lai kalimatillahi wadukhani nari jahannam. Wadukhanu nari jahannam. Bahwa tidak akan terhimpun menjadi satu debu di jalan Allah yang terhirup, dikarenakan dia berjuang untuk menegakkan tingginya kalimatullah dengan asap neraka jahannam. Sawa'an agana fi jihadil a'da bisilah, sama saja apakah berjuang di jalan Allah itu ketika dia di medan laga menghadapi musuh-musuh Allah dengan senjata, am fi jihadil a'da bil burhan, ataukah juga menghadapi musuh-musuh dengan al burhan. Ala wa huwa al-ilmu syar'i, yaitu ilmu syar'i. Sehingga kata ulama, jihad itu ada dua. Jihad bisayf wassinan, jihad dengan pedang di medan laga ketika disyariatkan jihad yang syar'i, bukan jihad ala hizbi, jihad ala kaum khawarij, perusuh, perusak ketenteraman, ketenangan kaum muslimin, dan juga pemerintah negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian yang kedua, jihad bil hujjati wal bayan, jihad dengan hujjah wal bayan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai nabi, perangi olehmu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah tegas kepada mereka. Perintah satu di antara yang disebutkan di situ adalah berjihad melawan orang-orang munafik. Perkara yang jelas, melawan orang-orang munafik itu bukan bisayf wassinan, karena orang-orang munafik itu tidak terjun di medan laga membawa senjata menghadapi kaum muslimin. Maka perintah di situ adalah melawan mereka bil hujjati wal bayan. Sehingga tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerahkan pasukan untuk memerangi kaum munafik. Justru orang-orang munafik itu menyelinap di dalam barisan-barisan kaum muslimin. Disitulah diperlukan jihad bisayf wassinan. Jihad bil hujjati wal bayan. Kalau pada zaman dahulu orang-orang munafik, mereka menyelinap di barisan-barisan kaum muslimin, termasuk terjun ke medan laga. Zaman-zaman sekarang, mereka menyelinap di barisan kaum muslimin, namun menyuarakan perjuangan musuh-musuh Islam. Sehingga perlu di sana ada orang yang bangkit melawan kaum munafikin dari kalangan ahlul bid'ah yang perjuangannya tidak pernah satu nafas dengan perjuangan Islam. Untuk dibongkar kedoknya, dijelaskan, dan ditumpas kekuatannya. Sehingga banyak nas-nas yang menyebutkan bahwa seorang itu ketika dia berjalan untuk menuntut ilmu, dia tergolong di jalan Allah. Di antara ucapan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min ahadin yaghdu fi talab al-ilmi." Illa kutiba lahu ajru mujahidin wala yanqalibu illa ghaniman. Tidak ada seorang yang dia berpagi-pagi pergi menuntut ilmu melainkan akan dicatat dia mendapatkan ganjaran seorang yang berjihad, dan tidak akan kembali melainkan dengan membawa ghanimah. Juga beliau mengatakan, sebutkan di dalam kitabnya Ibn Abdul Barr, "Man ra'a annal ghaduwa war rawaha fi talabil ilmi laisa fi sabilillah faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu." Barang siapa yang menganggap bahwa pergi pagi, pergi sore dalam rangka untuk menuntut ilmu bukan tergolong perjuangan di jalan Allah, maka sungguh dia telah berkurang pemahamannya, akal dan pemahamannya. Ia dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, "Man talab al-ilma faqad bay'a Allah Azza wa Jalla." Barang siapa yang dia menuntut ilmu, sungguh dia telah melakukan transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang pernah menempuh perjalanan, menghirup debu-debu di perjalanannya di dalam menuntut ilmu dari dua makna jihad ini, maka dia tidak akan terhirup olehnya asapnya jahannam. Ini satu di antara keutamaan menuntut ilmu. Nah, wal ilmu syar'i la yahsulu illa, dan ilmu syar'i itu tidak akan diperoleh, tidak akan dicapai kecuali bijiddin wajtihadin, kecuali dengan keseriusan dan perjuangan, warahalat ila ahlihi, dan menempuh perjalanan-perjalanan untuk menuju ahli ilmunya, ahlinya dalam hal ilmu, sehingga ganjarannya amat sangat besar. Bagi seorang yang mereka tahu akan keutamaan menuntut ilmu, tidak akan menjadi hambatan jauhnya tempat, tidak akan menjadi hambatan rihlah yang harus dia tempuh. Terlepas apakah dia akan memperoleh ilmu yang diinginkan ataukah tidak, karena itu terkait dengan rizki pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, namun perjalanannya yang dia tempuh ketika diikhlas semata-mata karena Allah, semata-mata karena ingin mengangkat tingginya kalimatullah, ingin membela dakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah, maka ini balasannya. Fahuwa na'un min anwa'il jihad azim. Ini adalah satu jenis di antara jenis-jenis jihad yang agung. Faman kana min ahli jihad fa innallaha 'azza wa jalla yukrimuhu bi'alal jannat. Maka barang siapa yang dia termasuk pejuang di jalan Allah, maka sungguh Allah akan memuliakan dia di jannah yang tertinggi. Fala yamassuhu dukhanu jahannam, sehingga tidak akan tersentuh oleh asapnya jahannam. Innama dukhanu jahannam li ahliha alladhina hum a'da'ullah wa a'da'u rusulihi wa a'da'ul islam wal muslimin. Hanyalah asap, kepulan asap uap jahannam itu adalah untuk orang-orang yang mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh para rasulnya, musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum muslimin. Wa li ahli al-i'rad 'an dinillahil haq, dan untuk orang-orang yang mereka berpaling dari agama Allah yang hak. Poin ini sangat penting. Berpaling dari agama Allah yang hak. Dikhawatirkan termasuk kategori ini adalah ketika sudah dibentangkan, dibuka, diberikan kemudahan untuk dia menuntut ilmu di mana tentang Allah, tentang al-haq, tentang tauhid, tentang Islam yang dia perlukan untuk dipelajari sudah dibentangkan di hadapannya, enggan untuk menggerakkan kakinya menuju tempat tersebut, khawatir dikategorikan ahlul i'rad, berpaling. Ya. Ketika tanpa udzur. Ketika tanpa udzur. Wa ahlul inghimas fi syirkiyat wal bid'ah والضلالات وشتى طرق الغوايه. Dan orang-orang yang bergelimang dengan kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan dan berbagai macam jalan-jalan penyimpangan. Ini semua faedah disebutkan yang pertama tadi, keutamaan yang membuat orang-orang soleh hatinya punya keinginan kuat untuk memperoleh, berhias dengannya. Dan yang kedua, akan membuat hati orang-orang itu tergetar, takut tertimpa akibatnya. Nah, wal haqiqatu tsaniyah, yang kedua, kama la yastami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abadan fa kadzalika la yastami'u asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Sebagaimana tidak akan terkumpul debu-debu di jalan Allah dengan asap jahannam di rongga hidung seorang hamba sama sekali selamanya, maka begitu pula tidak akan terkumpul antara bakhil, antara pelit dan iman di dalam hati seorang hamba yang seorang hamba selamanya. Wal muradu bisyuhi asyadul bukhli wa huwa jam'un lil mal ma'a hirsin ala imsakihi, mengumpulkan harta dibarengi dengan tamak untuk menahan harta tersebut. Wala yu'ti minal mal syai'an la mufrudan wala wajiban wala manduban, tidak pernah memberi harta sedikit pun, baik yang wajib, yang diwajibkan ataupun yang mustahab, zakat yang wajib, sedekah yang Hindu. Nah, wa innama na'am himmuhu jam'ul mal min halal au haram. Namun hanyalah yang menjadi himmahnya, yang menjadi orientasinya, itu hanya mengumpulkan harta, baik yang halal maupun yang haram. Wa imsak lahu biduni ay ya'rifa lillahi fihi haqqan. Pertahankan harta tanpa mau tahu bahwa di sana ada hak Allah. Fa idza jahada na'am. Fa idzan jahada wujuba ma fil mal min az-zakah wal kafarat faqad kafara billahi kufran akbar bi juhdihi wa man'ihi. Na'am. Fa idza jahada wujuba ma fil mal, dan apabila dia menentang wajibnya apa yang memang harus dikeluarkan dari harta berupa zakat atau kafarah, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah dengan kufur akbar, dengan penentangannya tersebut. Sebagaimana kita tahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengerahkan pasukan khusus untuk menghadapi orang-orang yang mereka golongan man'uz zakah, yang memisahkan antara kewajiban salat dengan kewajiban zakat, padahal sebelumnya mereka menunaikannya. Nah, wa illam yajhad, tapi kalau dia tidak karena menentang, wa bakhula bil mal, dan sekedar bakhil, fa innahu athimun, dia orang yang berdosa. Wa waqa'a fi khatarin, dia terjatuh dalam perkara yang berbahaya, mengkhawatirkan. Wa arada nafsahu lil uqubatil ajila wal ajila, dan dia sedang menghadapkan dirinya untuk mendapatkan siksaan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda. Nah, illa annahu la yakhruj min dairatil Islam madama yu'minu bil fara'id wal wajibat. Hanya saja dia tidak atau belum sampai keluar dari wilayah Islam selama dia tidak menentang dan masih beriman, masih meyakini tentang kewajibannya. Nah, wa in taghallaba, wa in taghallaba alaihi syuhu wal bukhlu, tapi kalau ternyata lebih mendominasi sifat bakhil tadi, sifat syuhu tadi, fa bakhula bil mal biduni ayunkira ma fihi minal fara'id wal wajibat, bal yu'minu bidzalik walakinahu yakunu mu'minan naqisul iman bisabab syuhhi wa bukhlihi wa imsakihi. Naam, lamma yajibu ayyubdzala fi sabilillahi min malillahi alladhi ataahu Allah, malillahi ataahu. Lebih dominan bakhilnya, dia bakhil terhadap harta tanpa mengingkari kewajiban zakat atau kewajiban apa yang harus dikeluarkan. Dia masih beriman, kan, tetapi imannya kurang, naqisul iman, dengan sebab kebakhilannya, ketamakannya tadi, dan dengan sebab dia menahan harta untuk tidak dikeluarkan di jalan Allah, padahal harta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan la yastami, tidak akan terkumpul asy-syuh wal iman, sikap bakhil tamak menahan harta dengan keimanan. Ketika seorang itu mukmin, dia tidak akan ada kebakhilan. Ketika ada kebakhilan, ini akan merusak imannya. Apakah merusak iman ketika tingkatan diiringi dengan penentangan, mengingkari kewajiban untuk dikeluarkan dari harta tersebut? Maka jelas keluar min da'iratil Islam, ya kharijun anil millah. Ataukah dia tetap meyakini tapi memang sayang untuk mengeluarkannya, maka berkurang tingkat keimanannya. Soal, al-syuhu la yasmi'u mal iman al-mutlaq au mutlaq al-iman. Apakah yang dimaksud tidak berkumpul itu asyuh bersama iman itu imanul mutlaq atau mutlaq al-iman? Nah. Al-jawab asy-syahih wal-bakhil la yakunani ma'al al-imanil mutlaq alladhi huwa al-imanul kamil. Orang yang pelit tadi, kikir, bakhil itu, nah, tidak akan tergolong menjadi orang-orang yang beriman, imanul mutlak. Yani masih punya iman, tapi imannya tidak sempurna. Dimaksud tidak terkumpul antara sikap syuhu wal iman, yaitu iman yang sempurna tidak akan terkumpul, terhimpun bersama dengan sifat bakhil. Walakinahuma yakunani ma'ahlil mutlaqil iman. Dia hanya akan berkumpul dengan orang yang sekedar beriman. Alladhi wal imanun naqis. Yang imannya itu kurang, tidak sempurna. Fannafyuhuna yatawajjahu ilal kamal la ila aslil iman. Maka yang dinafikan di sini adalah mengarah kepada tingkat kesempurnaan iman, bukan menghilangkan pokok iman itu sendiri. Nah, dengan catatan tidak diiringi dengan pengingkaran. Ya. Karena kalau mengingkari meskipun mengeluarkan tapi mengingkari tetap kharijun alil millah. Masih mending menahan tapi meyakini daripada mengingkari tapi dia mengeluarkannya. Nah, wallahu ta'ala ala bisawab. Ini yang kita baca, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa difahami. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, walhamdulillahirabbil alamin.